harus jelas pula waktunya. Dan dilarang dalam agama membeli sesuatu yang tidak jelas isinya. Mengapa? Menjaga harta kaum muslimin agar jangan ada tipu menipu. Silakan beli apa yang dalam kotak ini. 1 juta rupiah. Apa isinya? Pokoknya, kamu harus percaya bahwa apa yang dalam ini adalah barang berharga. Tidak ada yang mau? Dibuka. Ternyata isinya berlian. Tutup lagi kotak yang kedua. 1 juta, 1 juta. Siapa yang mau? Apa namanya itu? Judi kan? Dilarang. Harus jelas apa yang dibeli, berapa harganya. Barangnya tidak jelas dalam kotak, tidak boleh. Sampai jelas apa isinya. Setelah ya sudah 1 juta, saya beli. Barangkali berlian seperti tadi. Dibuka kerupuk. Masa kerupuk 1 juta? Zalim. Haram. Tidak boleh jual beli seperti itu. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh pula memberi walaupun barangnya jelas, kalau harganya tidak jelas. Pokoknya bayar. Sampai kapan? Ya tergantung. Kalau kamu lebih cepat, lebih murah. Kalau lebih lama, lebih mahal. Riba, tidak boleh. Demikian pula kalau waktunya yang tidak jelas. Berapa lama? Ya kapan-kapan saja saya bayar. Tidak boleh, ada kedzaliman di sana. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang menunda bayar hutang sampai tidak jelas waktunya, itu kedzaliman. Diatur semua. Untuk apa? Karena inna dima'akum wa amwalakum, harta kalian haramun alaikum. Tidak boleh dirampas secara zalim. Tidak boleh tipu menipu. Tidak boleh kamu memeras satu dengan lainnya. Tidak boleh membolimi yang lainnya. Harus saling menjaga harta. Tidak boleh mengambil punya saudaramu kecuali antaradin minhuma, kecuali kalau saling ridha atau karena dagang, karena kamu memberikan barang dia berikan uang. Silakan. Ikhwani fid din a'azakumullah, mencuri, merampok, merampas haram. Ini juga sama dalam satu kaidah tadi. Menjaga atau saling menjaga harta. Tidak boleh saling merampas dengan zalim. Ikhwani fid din a'azakumullah. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh merampas harta orang kafir? Mencuri harta orang kafir? Menipu orang kafir? Dan seterusnya? Tidak boleh. Ikhwani fid din a'azakumullah. Adapun pampasan perang itu dalam perang, dalam keadaan aman. Kata ha'ula'il khawarij, ini supermarket punya orang kafir, halal. Bayangkan, ini pencuri, mencuri, berbuat dosa. Ini mencuri menyatakan halal karena punya orang kafir. Mana yang lebih besar dosanya? Ini berbuat dosa. Tetapi ini tidak menipu atas nama Islam, tetapi ini atas nama agama. Agama membolehkan, maka dia memiliki dosa yang lebih besar. Di samping dia berbuat dosa, dia mengajarkan kesalahan, penyimpangan pada agama dan menggambarkan betapa jeleknya agama ini. Dibunuh, dirampas hartanya, zalim. Ikhwani fi din a'azakumullah, sangat berbeda dengan Ibnu Zubair rahimahullah ketika menyembelih kambing, berkata pada budaknya, bagikan pertama pada tetanggamu ini Yahudi. Budaknya bertanya, ay Yahudi? Yang Yahudi ini? Iya. Kenapa? Dia tetangga Rasulullah SAW berkata bahwa malaikat selalu mengingatkan aku tentang tetangga, tetangga, tetangga. Sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Sampai aku menduga bahwa tetangga akan mewarisi. Ikhwani fi din, azakumullah, dipahami oleh sahabat tadi bahwa itu tetangga tidak berkait apakah dia muslim ataupun kafir. Semua tetangga, muslim ataupun kafir, punya hak tetangga. Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan tetangga memiliki hak tetangga. Kalau dia muslim memiliki hak tetangga dan hak keislaman. Kalau dia adalah kerabat kita, maka dia memiliki tiga hak. Hak tetangga, hak keislaman, dan hak kekerabatan. Tetapi kalau dia kafir, masih tinggal sisa satu. Hak tetangga. Qul a'udzubikumullah. Dia tetanggamu. Kalau ada apa yang pertama kali tahu itu tetanggamu. Kalau ada sesuatu musibah yang pertama membantu tetanggamu. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang kafir yang masuk Islam hanya karena melihat akhlak seorang ulama. Dalam keadaan hidup bertetangga. Dan kebetulan yang kafir di atas, ulama tersebut di bawahnya. Sekian lama hidup berdampingan. Sekian lama, berapa tahun. Baru kemudian ketahuan kalau rumah si kafir ini bocor ke rumahnya dia. Tetapi dia tidak berbuat begini, berbuat begini, tidak. Disabari, dibiarkan, dibersihkan sama dia, dijaga. Sampai, ini sejak kapan rumah saya ini bocor ke rumah kamu? Sudah sekian tahun yang lalu. Kamu gak bicara kepada saya sampai sekarang ini. Karena aku mengetahui hak tetangga lebih dari sekedar ini. Ikhwan fil din, azakumullah, karena tahu hak tetangga, dia kagum betapa bagusnya akhlak yang diajarkan oleh agama ini, agama Islam. Ikhwan fil din, azakumullah, yang ketiga atau yang berikutnya, al-'ird, kehormatan. Dalam riwayat yang tadi disebutkan tiga, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, 'ird, kehormatan. Kita disuruh untuk saling jaga kehormatan. Jangan saling menjatuhkan kehormatan, jangan saling menjatuhkan wibawa, jangan saling mencerca, jangan saling mencaci, jangan saling ghibah. Dilarang semuanya. Menjaga, saling menjaga kehormatan. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian perkara. La yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Apa selanjutnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab qaumun min qaum. Qanibdina'azakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dilarang sukhriyah. Dilarang al-lamz. Wala talmizu anfusakum. Dilarang tanabuz. Apa semua itu? Jangan memperolok-olok saudaramu. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Perolok-olok. Yang kedua, talmizu anfusakum, jangan saling juluk-menjuluki dengan julukan yang jelek, atau jangan saling mencerca. Wala tanabuz bil alqab, jangan berikan julukan-julukan yang jelek. Ijtanibu Katsiran minadh-dhann, jauhi prasangka buruk. Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha, karena kebanyakan dhunun ismun. Oh, inna ba'dadh-dhanni ismun. Khonudun 'azakumullah, jangan ghibah menceritakan kejelekan orang lain. Walaupun ternyata benar-benar ada kejelekan itu, tidak boleh diceritakan pada orang lain. Si fulan itu begini, begini, begini, tidak boleh. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau pada saudaraku memang ada kejelekan yang aku ceritakan? In kana fi akhi kama taqul faqad ghatabta, kalau memang pada saudaramu ada yang kamu ucapkan itu, berarti engkau telah berbuat ghibah. Kalau tidak ada, faqad bahatta, kalau enggak ada berarti engkau berbuat buhtan, fitnah, kedustaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, saya bertanya sekarang, terhadap siapa tidak boleh sukhriyah memperolok-olok, enggak boleh menjuluki julukan yang jelek, enggak boleh mencerca, enggak boleh mentertawakan, enggak boleh menjuluk-juluki dengan julukan yang jelek, atau enggak boleh ghibah, enggak boleh su'uban, kepada siapa itu? Kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Bagaimana kalau penguasa? Lebih-lebih lagi. Bagaimana kalau ulama? Lebih-lebih lagi. Lihat ya, fiqihnya. Bukan terbalik. Kalau menjulukin atau mengejek sesama kita, tidak boleh, haram. Kalau penguasa, bebas. Penguasa kita begini, penguasa kita begitu, dia begini, dia begitu, habis dengan sukhriyah, ditertawakan, dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, dicerca, dicaci maki, diribai, diceritakan segala macam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, bahwa sukhriyah, ghibah dan sejenisnya haram sesama muslimin. Dan lebih haram lagi kalau yang dighibahi adalah penguasa. Dan lebih haram lagi kalau yang dighibahi adalah ulama. Mengapa? Karena akibat menggibahi, mencerca, menjatuhkan, mengejek penguasa, efeknya akan besar. Ketika para penguasa jatuh kewibawaannya, rakyat enggan untuk mentaatinya, meremehkan. Kalau enggan untuk mentaatinya, maka tidak akan terjadi keteraturan, dan sebaliknya yang terjadi kekacauan. Kalau ulama yang dicerca, yang diribahi, yang dijatuhkan kewibawaannya, maka kaum muslimin enggan untuk mendengarkan nasihat para ulama. Kalau mereka enggan mendengarkan nasihat para ulama, meremehkan, merendahkan, menjatuhkan, maka niscaya yang terjadi adalah kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, karena mereka tidak mau dibimbing oleh para ulama, karena di mata mereka sudah jatuh. Siapa dia? Dia ulama. Ulama itu ulama kertas. Ulama waraki. Saya enggak mau ulama kertas. Saya maunya ulama yang haroki, jangan waroki. Jadi mereka bagi-bagi. Ini mereka lagi, para teroris lagi. Ulama itu ada ulama haroki, ada ulama waroki. Kalau ulama haroki itu pergerakan-pergerakan, perjuangan-perjuangan, itu saya terima. Tapi kalau ulama waroki, kitab-kitab-kitab, kertas-kertas-kertas. Mereka itu mumi yang berjalan di muka bumi, kata Abdurrahman Abdul Khaliq. Bukankah itu ghibah? Bukankah itu mencerca? Bukankah itu tanazub, tanabuz bil alqab? Siapa yang menghalalkan padamu ya Abdurrahman Abdul Khaliq? Ada fatwa ulama atau ada dalil-dalil yang membolehkan? Astagfirullah. Ulama dibilang taburul muhannatin. Mereka itu barisan para mumi. Tau mumi? Mayat yang diawetkan. Kenapa kata dia? Saya sebutkan barisan para mumi karena orangnya berada di zaman kita sekarang, tapi bicaranya masa lalu terus katanya. Dulu Khawarij, dulu Syiah, dulu Mu'tazilah, dulu mereka, dulu-dulu. Ini kayak mumi berjalan. Orangnya bersama kita, otaknya di masa lalu katanya. Sekarang ini sudah muncul yang baru. Mu'tazilah sudah lewat, Khawarij sudah lewat, aliran-aliran sesatnya dulu sudah lewat. Sekarang ada yang baru, yaitu kesesatan politik, syirik siasi, kesyirikan politik. Kurang ajar. Ulama dikatakan muhannad. Padahal agama ini diajarkan untuk menjaga kehormatan sesama muslimin. Apalagi ulama, apalagi penguasa. Lebih penting lagi. Penguasa untuk dijaga kehormatannya sangat penting. Bukan karena pribadinya si Fulan dan si Alan. Walaupun diganti, selama dia penguasa dan muslim, tetap kita jaga kehormatan mereka. Limadha? Mengapa? Untuk kepentingan kita sendiri. Kalau keteraturan berjalan, hukum-hukum berjalan, keamanan juga tegak, siapa yang senang? Siapa yang merasakan kenikmatannya? Kita, masyarakat. Walhamdulillah. Kalau kita rongrong kewibawaannya, kita jatuhkan kehormatannya, kemudian jatuh, apakah dia yang rugi? Tidak. Yang rugi kita semua. Kita merasakan negara yang kacau. Karena sudah jatuh wibawa pemerintah, maka semua keluar ke jalan-jalan, semua melanggar aturan, semua demonstrasi, segala macam. Apa yang terjadi? Jalan-jalan sepi. Waktu itu perjalanan saya dari Jawa Timur, arah Banyuwangi sana, ke arah Surabaya. Jalannya mobil itu bisa 150 atau 160 km per jam. Karena kosongnya. Song-song, gak ada mobil kecuali kita. Itu pun di belakangnya ditulisi pro-reformasi. Kenapa? Gak aman. Kalau gak ditulis, takut dibakar di jalan. Masih ingat masa-masa itu? Apakah nikmat keadaan seperti itu? Itu kita terpaksa karena kita mau pulang. Bismillah, bismillah. Itu di debu di belakang ditulis pakai tangan. Pro reformasi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tidak nikmat dan itu sungguh menyengsarakan. Apalagi kalau sampai lebih daripada itu. Perang saudara. Lebih serem lagi. Lebih mengerikan lagi. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri, masyarakat. Negara yang tenteram kita yang senang, negara yang kacau kita yang rugi. Maka hendaklah kita bersama-sama untuk mempertahankan negeri kita ini, mempertahankan keamanan, ketertiban, kenyamanan, karena itu milik kita dan kita yang merasakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Entah mereka-mereka yang lari ke ISIS, kemudian dari sana mengancam wahai Muldoko, ingat, saya akan datang kepada kalian, saya akan serang kalian, saya akan bunuh semua kalian. Dan yang datang dari Mesir kemudian berkata kepada orang-orang Mesir, kami akan datang pada kalian, kami akan serang kalian. Demikian pula yang datang dari Saudiya ke ISIS, kemudian sampai di sana berkata, al-an fi Suriah wa gadan fi Saudiyah. Kita sekarang berjihad di Suriah, besok kita di Saudiyah, kita akan serang. Ini keanehan. Mengapa? Karena dia benci, dongkol, dendam kepada muslimin. Mesir mayoritasnya muslimin, Indonesia mayoritasnya muslimin, apalagi Saudiyah yang benderanya la ilaha illallah. Muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa jadinya kalau sampai mereka berhasil menegakkan sebuah negara? Akan terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Ada saya kata alik? Suriah melawan Saudiyah, Suriah melawan Indonesia, Suriah melawan Mesir. Ya, orang-orang yang kafir yang senyum. Bergembira ria melihat kaum muslimin berperang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, itu keanehan yang terjadi pada mereka. maka mereka mungkin merasa mereka itu adalah numpang, penumpang gelap. Tidak merasa kalau mereka itu adalah anak negeri. Tidak merasa kalau mereka itu adalah salah satu dari rakyat negara Republik Indonesia. Tidak merasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang berjuang dulu kaum muslimin. Yang mengusir penjajah kaum muslimin dengan takbir Allahu Akbar. Mereka. Yang memperjuangkan negeri ini agar merdeka. Kaum muslimin. Yang menegaknya kaum muslimin. Bahkan yang menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa kaum muslimin. Kata pendirinya, makna ketuhanan yang Maha Esa tidak lain kecuali tauhid. Kata pendirinya, yang mencetuskan kalimat ketuhanan yang Maha Esa dasar negara. Kaum muslimin. Kemudian kita menganggap bahwa ini adalah negaranya mereka orang kafir, bukan negaranya muslimin. Terus negara siapa? Negara orang kafir. Ajib. Ajib wallah. Kemana mereka para ulama, para kiai, para pencetus, bahkan Jenderal Sudirman itu guru ngaji. Silakan lihat sejarahnya. Guru ngaji. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Menjadi pejuang, menjadi jenderal. Ikhwan ibn a'azakumullah, memang sudah sekian lama khawarij, kaum memberontak, kaum tartarun, gawgaiyun, kaum pengacau, gerakan pengacau keamanan ini sudah sekian lama meracuni pemikiran kaum muslimin, terutama anak mudanya, diracuni sekian lama. Sehingga setiap kita katakan berbuat baik pada orang kafir, kaget. Kita katakan tidak halal darah mereka, kaget. Kita katakan tamu juga tidak boleh diganggu, kaget. Loh, kamu ini belajar Islam sejak kapan? Udah lama, dari dulu pemaja masjid. Belajar apa? Masa ayat ini aja enggak tahu? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Masa ayat ini enggak tahu? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Kalau ada orang kafir, musyrik minta keamanan, beri keamanan, biar dengar mereka Islam kayak apa? Biar lihat mereka. Disuruh dijaga. Biar lihat bagaimana kaum muslimin. Mudah-mudahan suatu saat masuk Islam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Berarti sejak lama memang sebagian kaum muslimin ini teracuni dengan pemikiran-pemikiran khawarij tanpa terasa. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Termasuk yang dijaga dalam agama adalah akal. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizqun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib diharamkan. Judi karena akan merampas harta orang lain secara zalim. Khamr karena merusak akal. Kullu ma yukhamirul aql, seluruh yang menutupi akal maka itu khamr. Membikin orang jadi enggak sadar. Barakallahu fikum, maka narkoba pun dilarang. Karena merusak akal. Dijaga. Baik, yang kedua. Dikatakan oleh para ulama, berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir tentang Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa coba? Mengapa para ulama mengajarkan kita agar jangan kita berpikir tentang zatnya, berpikirlah tentang makhluk-makhluknya? Dan Allah juga mengajarkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila aljibali kaifa nusib, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Lihatlah unta bagaimana diciptakan, lihatlah langit bagaimana ditinggikan, lihatlah gunung-gunung bagaimana ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah ciptakan? Disuruh untuk mempelajari apa yang diciptakan. Tapi tentang zat Allah, jangan kalian berpikir tentang zatnya kecuali apa yang ada dalam Quran dan Sunnah kita terima. Terjaga akal. Maka dilarang belajar perkara-perkara tentang zat Allah tanpa bimbingan Quran Sunnah. Tak boleh. Takut konslet. Akal rusak. Stres. Bingung. Karena gak mampu. Hal-hal yang gaib gak mungkin dipikirkan dengan akal. Hal-hal yang gaib hanya kita terima dari apa kata Allah dan apa kata Rasul. Maka terjaga. Akal kita sehat. Dulu beberapa orang tua pernah berkata kepada saya, jangan terlalu dalam belajari agama, nanti gila. Kok gila? Iya tuh si fulan belajar akhirnya jadi gila. Yang itu belajar terlalu dalam jadi gila. Ternyata belajarnya filsafat, ilmu kalam, mencari eksistensi Tuhan dengan akal. Oh, pantas. Ternyata ketika belajar dari para ulama ahlus sunnah dengan dalil kitab wa sunnah, semakin sehat akal, semakin cerdas, semakin zaki, semakin betul-betul berpikirnya secara lurus. Masya Allah. Ni'mah. Berarti yang stres dan gila itu yang salah asuhan. Salah alamat belajarnya. Bukan dari orang yang berilmu, tapi dari orang yang ahli kalam, yang pintar ngomong tok. Bukankah, berarti, bukankah. Filsafat. Yang dibacanya buku-buku, kitab-kitabnya filosof. Stres akhirnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula dikatakan termasuk menjaga akal adalah khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sebatas nalar mereka. Kalau ketinggian, mereka akan bingung. Gak paham. Malah menyimpang nanti pemahamannya. Sederhana saja. Kita bicara kepada mereka seperti ini. Kepada orang yang di atasnya seperti ini. Sesuai dengan nalarnya, pemahamannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qala, dikatakan pula yang berikutnya, inna hadad din yusrun. Yang ketiga berarti, pertama agama Islam din rahmah, kedua agama Islam dinu jamaah, mengajarkan kebersamaan. Yang ketiga, agama Islam adalah agama yang mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadzal din yusrun wa lan yushadad din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah. Siapa yang memberat-beratkan agama ini pasti dia akan kalah. Maknanya kalah, dia tidak akan bisa konsekuen. Khawarij karena kebablasan ekstrim, tidak boleh berbuat dosa. Berbuat dosa kafir. Dia berusaha untuk lurus selurus-lurusnya. Kamu berbuat dosa, kafir. Kamu berbuat zalim, kafir. Kamu berbuat ini, kafir. Sampai, loh, istriku, kau juga berbuat dosa, berarti kau kafir. Loh, bapakku, kamu juga berbuat dosa, berarti kamu kafir. Sampai terakhir, saya juga tidak yakin. Jangan-jangan saya kafir. Wallah, tokoh Khawarij mengatakan, aku tidak yakin. Apakah aku ini muslim atau kafir? Oh, kebablasan. Artinya apa? Gak konsekuen. Dia gak bisa. Mau tidak mau, manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika dia punya kaidah yang ekstrim, berbuat dosa berarti kafir, dia ukur dirinya, saya gak bisa. Ternyata saya juga tergelincir dalam satu dua dosa. Berarti jangan-jangan saya juga kafir. Kasihan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Agama ini adalah agama yang mudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sesuai dengan ukuran kemampuan manusia, sesuai dengan ukuran para hamba-hamba Allah ini. Allah tahu mereka akan tergelincir dalam dosa. Allah tahu mereka akan tergelincir dalam maksiat. Allah tahu. Maka Allah kasih ayatnya. Hendaklah segera bertaubat. Siapa yang tergelincir dalam dosa, hendaklah minta ampun. Diajarkan. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat. Kalau engkau terjatuh dalam maksiat, segera bertaubat. Diajarkan jalan-jalannya. Allah perintahkan salat lima waktu, Allah perintahkan puasa bulan Ramadan, Allah perintahkan. Allah perintahkan haji, wajib semuanya. Dan Allah tahu ada beberapa manusia yang punya udur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang ala safarin, barang siapa yang di atas safar perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka silahkan dibayar puasanya di hari-hari lain. Tidak mengapa antaqsuru minas shalah, tidak mengapa untuk mengqasar salatnya dan menjamaknya. Masyaallah, diberi jalan keluar bagi orang-orang yang ahlul a'dzar. Ahlul a'dzar, awas, jangan mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Allah berikan pula jalannya. Allah tahu akan ada orang yang kepepet dan dipaksa. Allah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap mukmin. Qulna a'udzubikumullah. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara ini karena tahu Allah yang menciptakan manusia, dan Allah tahu kadarnya kekuatan manusia, Allah tahu keadaan mereka dan apa yang akan terjadi nanti, semua Allah tahu. Maka agama ini lengkap. Al amr idza daqat tas'a, itu kawaid fiqhiyah. Perkara-perkara agama kalau sempit pasti akan ada jalan keluar. Kenapa atau mengapa? Lianna hadha din yusrun. Ketika disuruh puasa, apa Allah katakan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesusahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekian aturan dalam Al-Qur'an, Allah katakan pada nabinya Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kata Allah, kami tidak turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk memberatkan kamu. Litashqa dari kata syaqi, bukan untuk menyengsarakan kamu, tidak. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kaum muslimin agar menerangkan kepada manusia kemudahan agama, agar mereka mudah untuk menerima agama ini. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan kepadaku dari sholat? Sholat lima waktu. Kecuali kalau engkau ingin tatawwu', illa anta tatawwu'. Apa dia yang diwajibkan kepadaku dari puasa? Puasa bulan Ramadan, illa anta tatawwu', kecuali kalau kamu mau sukarela. Kemudian orang itu berkata, aku akan kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Lalu dia pergi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini munafik ini orang. Tidak, kata Nabi. Aflaha in sadaq. Dia akan mendapatkan falah kalau konsekuen. Ya, kelasnya dia segitu, mau apa lagi? Mudah-mudahan ketika imannya naik, dia akan mulai semangat mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Mungkin imannya naik, dia akan mengerjakan qiyamul lail 11 rakaat. Mungkin semangatnya naik, dia akan mengerjakan puasa sunnah. Ila akhirnya, sabar. Kamu tidak diajarkan untuk memaksa orang. Ajarkan yang mudah pada mereka. Ini agama Allah, yusrun. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menurunkan Al-Quran bukan litashqa, bukan untuk menyengsarakan. Silakan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Baik. Kalau digambarkan bahwasanya saya suka yang berbau darah, ya orang lari. Kok agama digambarkan begitu seremnya yang berbau darah? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau dikatakan kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, yang sunnah-sunnahnya dikatakan harus, orang akan kaget. Wah, gak akan sanggup saya. Ini yang wajib-wajibnya. Kecuali kalau sukarela. Ini yang harus. Yang ini kalau sukarela. Silakan. Maka dia akan merasa mudah. Kembali lagi. Mereka lagi di antara yang kena. Khawarij. Dengan kelompok-kelompoknya yang membuat wilayah-wilayahan. Membuat negara-negaraan. Negara dalam negara. Mereka punya wilayah. Dan punya komando. Komando wilayah 1, komando wilayah 2, komando wilayah 9. Harus mengeluarkan zakat 20% setiap bulannya, setiap gajinya. Ketika orang itu sampai menyampaikan kepada saya 20%, iya Ustaz, setiap setahun, setiap bulan, setiap gaji 20% ngasihkan pada mereka untuk jamaah, untuk perjuangan jamaah. Saya bilang itu adalah perampokan, laporkan polisi. Perampokan, wallahi perampokan. Jahat, kejam. Dan ini ketika sampai kepada saya, karena dia dalam keadaan dipaksa dan diancam. Mau datang lagi Ustaz, dan udah ngancam saya. Mau dikafirkan, dihalalkan darahnya. Panggil polisi, melaporkan polisi. Itu perampokan. 20%. Islam mengajarkan yang namanya zakat adalah 2,5%, itu pun bukan per bulan, per 12 bulan. Itu pun yang terkena bukan semua muslimin, tetapi yang hartanya sudah mencapai nisab. Hartanya sudah berlebih berarti. 98 kurang lebih ya, 98 gram emas. Yang berarti kurang lebih 1 on kurang 2 gram. Kalau uangnya senilai itu pun tidak langsung terkena zakat. Ditunggu bulan berikutnya, berkurang dari nisab atau tidak. Dihitung bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya. Kalau ternyata berkurang dari nisab baru 3-4 bulan, maka tidak terkena zakat. Dapat lagi di atas nisab lagi, dihitung bulan pertama lagi. Coba bulan kedua masih tetap, bulan tiga masih tetap, bulan keempat tambah naik, bulan kelima tambah naik, sampai 12 bulan masih di atas nisab, keluarkan zakatnya 2,5% saja. Subhanallah. Ini agama mengatur dengan seadil-adilnya. Tetapi beberapa kelompok-kelompok tersebut, ada jamus, jamaah muslimin, ada Islam jamaah, rata-rata mereka semua memberikan zakat yang berlebih. Ada yang 20%, ada yang sekian persen, ada yang 15%. Dan tiap bulan, setiap gaji 1 juta, keluarkan 200 untuk mereka. Buat siapa? Buat menggaji pimpinan wilayah, gubernur. Masya Allah, kerjanya apa Pak Gubernur? Enaknya gubernur sungguhan yang capek, dia dapat gaji. Apa kerjaan dia? Ngatur apa dia? Dikasih gaji besar, kaya dia, hanya dari zakat anggota. Ini kedzaliman. Wallahi ini kedzaliman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Memberatkan. Kalau sampai ada yang kemudian mundur dan menyangka Islam seperti itu, kamu, wahai ahlul bid'ah, kamu kelompok sesat yang akan disalahkan. Mengapa? Karena kamu menyebabkan mereka lari. Zakat itu jahat sekali ya. Ternyata zakat itu gak kalah sama pajak kejamnya. Akhirnya seperti itu. Mencerca Islam. Kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, mudah-mudahkanlah. Jadi enggak kena zakat? Enggak, kecuali kalau mau sedekah. Ini saya udah banyak hartanya, enggak kena zakat yang wajib, enggak. Kalau mau sedekah silakan. Ada yang kaget-kaget, Ustaz, saya ini kebunnya luas. Dan kalau panen sayur itu banyak sekali dan saya mendapatkan sekian truk hasilnya dan saya hasilnya sekian besar, masa gak keluar zakat? Kalau uangmu tersimpan sampai 12 bulan tidak berkurang dari nisab, keluar zakat. Loh, hasil panennya? Enggak. Enggak. Kecuali kalau biji-bijian yang awet dan diambil dari bijinya, artinya dari datnya. Beras ya diambil berasnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW memperingatkan mereka-mereka yang merusak agama. Mengapa merusak agama? Karena agama yang mudah ini dibikin berat. Dengan keekstriman mereka, dengan ghulunya mereka, dengan melampaui batasnya mereka, maka Nabi menyatakan iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari sikap melampaui batas, karena binasanya orang yang terdahulu karena mereka melampaui batas. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Wahai ahlul kitab, jangan gulu, jangan berlebihan dalam agama kalian. Dan jangan berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Sesungguhnya al-Masih Isa ibn Maryam adalah Rasulullah. Bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga-tiga yang satu. Jangan berlebihan. Kenapa yang dipanggilnya ahlul kitab, padahal kitabnya kitab muslimin, Al-Quran. Maknanya wahai kaum muslimin, ghulu itu adalah kebiasaan mereka, kalian jangan niru mereka. Jangan ghulu, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan, kebablasan. Khawarij itu kalau dia mencuri potong tangannya bukan di sini, habis. Karena yang disebut tangan harus dipotong semuanya. Orang yang haid disuruh sholat. Iya. Enak saja. Seorang manusia, hamba Allah, kalau enak tidak sholat, ada liburnya, harus sholat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, kenapa para wanita ini kok disuruh mengganti puasa tetapi enggak mengganti sholat? Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah engkau itu khawarij? Ini yang mewajibkan orang yang haid pun harus mengganti sholat. Harus sholat dia. La, aku bukan khawarij. Innama as'al. Aku hanya tanya. Baru dijawab. Perintahnya mengganti puasa, tapi tidak mengganti sholat. Titik. Serba ekstrim mereka. Serba melampaui batas. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengulang-ulangi kalimat halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Naam, akan binasa. Binasa hakikian, yani hissian wa ma'nawiyan. Binasa yang hakiki dan binasa yang majazi. Binasa hissian dan binasa ma'nawiyan. Binasa ma'nawi artinya karena dia sesat, menyimpang, keluar dari agama. Tetapi juga binasa secara hissian. Fisiknya binasa, kalian terkena musibah besar. Karena apa? Karena ghulu. Contohnya, beberapa negara yang hancur karena keekstriman mereka, seperti di Suriah, Jabhah Nusrah dengan Jabhah dengan ISIS perang. Muslimin melawan muslimin, Khawarij melawan Khawarij. Khun ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hancur. Kalau dibiarkan kaum muslimin teracuni dengan ajaran-ajaran khawarij, kaum tsartsarun, kaum pengacau, negeri ini akan hancur. Negara kita kaum muslimin yang ada di Indonesia ini akan hancur. binasa. Halaka al-mutanatti'un, akan binasa para mutanatti'. Maka kita harus saling bantu-membantu, dukung-mendukung untuk mencegah para mutanatti' merusak. Mencegah mereka-mereka yang melampaui batas ekstrim. Ajak mereka untuk kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Islam yang benar, kembali kepada kesabaran. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini adalah dinun nasiha. Yang keberapa ini berarti? Keempat. Dinur rahmah, dinu jamaah, wa din yang yusr, din yang mudah, dan yang keempat ad-dinun nasiha. Agama nasihat. Bukan agama pemaksa. Hati-hati. Lasna atau nahnu adalah du'at, la qudat. Kita ini da'i, pengajak, bukan pemaksa. Bukan pula hakim yang memutuskan, bukan. Kita ini para da'i. Nabi SAW menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi, au lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para penguasa, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nasihah secara lughah maknanya adalah memberikan yang terbaik. Nusuh. Nusuh adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala adalah mengesakannya dalam ibadah. Memberikan yang terbaik untuk Quran adalah mempelajarinya, mengambilnya dan menerapkannya. Memberikan yang terbaik untuk Rasulullah SAW adalah ittiba', mengikutinya, meneladaninya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Taib yang keempat, apa yang paling nusuh untuk kita berikan pada penguasa, penguasa muslimin, untuk kita tetap taat kepadanya, fil ma'ruf. Jangan memisahkan diri dari mereka hanya karena sesuatu dosa atau kedoliman mereka. Selama mereka masih muslim, kita tidak boleh memisahkan diri dan enggak boleh merebut hak mereka. Ini nusah li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa yang paling baik diberikan pada kaum muslimin? Yang paling nusah untuk kaum muslimin, kasih uang bagus, kasih baju bagus, kasih makan bagus, kasih rumah bagus, yang terbagus kasih nasihat ilmu. Kasih nasihat ilmu, an-nasihah, itu lebih tinggi dari semuanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka yang dianjurkan, yang disuruh adalah kita menasehati mereka. Hukaman wa mahkumin, apakah penguasanya ataupun rakyatnya, disuruh untuk saling menasehati. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri, tawasaw bil marhamah. Tawasaw, saling mewasiatkan dengan kesabaran, saling mewasiatkan untuk mengikuti al-haq, kebenaran, saling mewasiatkan untuk saling menyayangi. Ini yang dikatakan dengan tawasibil haq, tawasibil sabr, dan ini juga nasihat. Termasuk makna nasihat adalah nasihat. Maka kita nasihati rakyat jelata, saudara-saudara kita kaum muslimin, sebagaimana kita nasihati juga para penguasa, para pemerintah, saudara-saudara kita yang memimpin kita kaum muslimin. Hanya saja berbeda cara menasehati. Kamu menasehati temanmu dengan menasehati bapakmu, sama atau tidak sama? Pak, kamu itu gak boleh begini, bapak. kamu gak punya ilmu. Itu bukan menerima, dia akan marah. Ya. Orang tuamu marah, ini anak kurang ajar. Mengapa? Kamu di bawahnya dia. Kamu itu anak statusnya. Demikian pula rakyat kepada penguasa. Masa seperti itu? Tidak. Kamu sendiri, kalau dinasehati dari orang yang di bawahmu dengan kurang ajar, kamu pasti marah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, wan yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang menasihati orang yang memiliki kekuasaan, maka ambillah tangannya. Maksudnya langsung, face to face, temui dia. Fa in sami'a minhu fadhak wa illa fala 'alaik. Kalau dia mau mendengar nasihatmu, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, tidak ada kejelekan atasmu. Rasulullah SAW mengajarkan prinsip ini. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nasihati secara langsung dengan penuh penghormatan pada mereka. Saya menyampaikan apa yang saya sedikit tahu dari para ulama, bapak yang terhormat atau yang kami hormati. Kalau bapak begini-begini, niscaya Allah akan mudahkan untukmu, dengan sopan. Kalau diterima, alhamdulillah, fadak, itu yang diharapkan. Wa illa fala alaika, kata Nabi. Kalau tidak mau menuruti nasihatmu, tidak ada kejelekan atasmu. Mengapa? Kamu sudah menyampaikan. Kamu tinggal lapor, ya Allah, aku sudah sampaikan. Selesai. Itu tugas kita. Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah radhiyallahu taala anhu menyampaikan nasihat kepada Abu Ghalib, alaikum bisawadil a'zam, atas kalian untuk tetap bersama sawadul a'zam, maksudnya penguasa, pemerintah kaum muslimin. Engkau tahu apa yang ada pada mereka sekarang ini, maksudnya kedoliman-kedoliman. Engkau tahu sendiri bagaimana pemerintah kita sekarang ini. Aku tahu, kata Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, aku tahu. Alaihim alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Lihat kalimat yang sangat bagus. Atas kalian perintah yang dibebankan pada kalian, dan atas mereka perintah yang dibebankan pada mereka masing-masing. Kalau mereka tidak melaksanakan perintah, kamu juga tidak melaksanakan perintah, berarti sama. Allah perintahkan kepada para penguasa, memimpinlah kalian dengan adil, pentingkanlah rakyat kalian, ajak mereka begini dan begitu. Perintah pada penguasa untuk bersikap adil. Allah perintahkan kepada rakyat, taatilah penguasa kalian. Masing-masing punya perintah dari Allah SWT. Yang ini disuruh sikap adil, yang ini disuruh taat. Tayyib, ketika dinasihati, taati penguasa kalian. Jawabnya, penguasa kita tidak mentaati perintah Allah. Oh, jadi kita ngikut, enggak mentaati perintah Allah. Ya berarti kamu wa iyyahum sawa. Berarti kamu dengan dia sama, apa bedanya? Sama-sama melanggar perintah Allah. Alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Atas kalian perintah yang dibebankan pada kalian, atas mereka perintah yang dibebankan pada mereka. Kalau mereka tidak melaksanakan perintah Allah, kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini kecerdasan seorang sahabi, kecerdasan seorang sahabat. Bahwa kita jangan ikut-ikutan berbuat jelek. Itu anak kecil namanya. Ditanya, kenapa kamu kok melanggar? Dia juga melanggar. Kok aneh? Alasannya kok enggak tepat blas. Jadi kalau dia melanggar, kamu ikut melanggar. Kalau dia berbuat dosa, kamu ikut berbuat dosa. Ya, biar kita sama-sama berbuat dosa. Itu anak kecil. Kalau mereka melanggar perintah Allah, berbuat kedoliman-kedoliman tidak adil, maka kita tetap dalam ketaatan pada Allah SWT. Tetap sabar. Tetap sabar, tetap sabar. Lampu merah tetap berhenti. Hah? Iya kan? Nah, kalau kamu tidak taat, yang rugi bukan mereka. Rasain lu, saya tidak turuti aturanmu. Saya langgar lampu merah. Saya juga melanggar, saya juga melanggar, saya juga melanggar. Macet total. Matot. Tayyib, siapa yang rugi? Mereka. Para penguasa tadi. Enggak, kalian sendiri. kok aneh, dia juga enggak melaksanakan perintah Allah, masa saya suruh melaksanakan perintah Allah. Terus mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, kita juga bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka punya beban yang Allah timpakan pada mereka, kita juga punya beban yang diperintahkan kepada kita. Maka kita taati perintah Allah walaupun mereka tidak mentaati perintah Allah Taala. Nasihati kalau mau diterima, kalau enggak diterima selesai. Karena ad-din nasiha, agama ini menasehati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkanlah, engkau sebagai mudzakir, sebagai orang yang mengingatkan, engkau bukan penguasa mereka, engkau bukan pemaksa mereka, kamu cuma mengingatkan, titik, selesai. Kalau mereka mengikuti kamu, mereka mendapatkan kebaikannya dari Allah. Kalau mereka tidak mengikuti kamu, bukan kamu yang rugi, mereka sendiri yang rugi. Mereka akan ditanya yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yatikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan kepadamu? Mereka menjawab, bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan tapi kami mendustakan. Siapa yang salah? Yang memberi peringatan? Ya mereka yang salah. Kita sudah memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkanlah, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Masuk Islam kamu, kalau enggak saya perangi kamu, saya bantai kamu, saya bunuh, saya tumpahkan darahnya. Apa begitu agama? La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama, sudah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Sudah jelas. Tinggal kamu sampaikan. Sampaikan dengan jelas pula, dengan sejelas-jelasnya. Ini yang hak, ini bukti. Ini yang batil, ini bukti. Urusan mereka mau pilih yang ini, pilih yang itu, enggak ada paksaan dalam agama. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Silakan. Kamu kufur, kamu yang rugi. Kamu masuk Islam, kamu yang untung. Saya cuma menyampaikan, saya dapat pahala. Saya menyampaikan kepada kalian dakwah, nasihat, peringatan, kami dapat pahala insyaallah. Kamu ngikut enggak ngikut, kami dapat pahala. Kalau saya katakan, bukankah demikian? Mau ngikut atau tidak ngikut, orang yang memberi peringatan dengan ikhlas dapat pahala. Dan itu yang kita harapkan, dapat pahala. Harapan kedua, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Doakan, Allahumma ihdihim. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan penguasa kita. Berilah hidayah pada mereka. Bimbinglah mereka dalam Quran dan Sunnah. Ajaran mereka agama. Ya Allah, jadikanlah mereka dekat dengan para ulama. Jadikanlah mereka dekat dengan ahli sunnah, agar mereka bisa memahami sunnah demi sunnah. Doa. Selesai. Apalagi? Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dengan kalimat yang jelas, la ikraha fiddin, tidak perlu ada paksaan dalam agama. Bisa dibayangkan kalau dipaksa orang beragama, apa jadinya kira-kira? Muncul sekian banyak munafikin. Takut. Misalnya, kalau negara kafir, seringkali mereka membantai muslimin dipaksa. Harus mengikuti agama mereka. Iya kan? Tidak mau dibantai, dibunuh, diusir. Kalau di negara muslimin sebaliknya, tidak seperti itu, diajak kepada Islam. Tidak mau, yang penting kamu jangan mengganggu, jangan membuat onar, jangan menghalangi dakwah kaum muslimin. Sudah dibiarkan sebagai kafir, dhimmi, kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mengapa enggak dipaksa? Kalau dipaksa mulutnya menyatakan amanna, karena takut ini saya bakal disembelih nanti kalau saya tidak masuk Islam. Jadi apa? Jadi munafik. Hatinya masih kafir. Biarkan masuk Islam dengan keikhlasan ketika suatu saat dia dapat hidayah. Maka yang diajarkan adalah menjaga mereka dalam keadaan mereka zimmi, supaya mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat kaum muslimin, melihat dakwah kaum muslimin, melihat ibadahnya kaum muslimin, akhlaknya kaum muslimin, melihat keadilan kaum muslimin. Sampai ketika itu, di zaman keemasan Islam, banyak yang masuk Islam hanya karena kagum dengan keadilan Islam. Sampai negara-negara kafir, kerajaan-kerajaan kafir, rakyatnya menunggu kapan kaum muslimin datang ke sini. Aneh kan? Jadi istilahnya kalau itu dengan bahasa penjajah, padahal bukan penjajah, kapan kami dijajah muslimin begitu? Karena melihat di sana ketika muslim masuk jadi adil, jadi makmur, jadi masya Allah. Yang ini juga ketika kaum muslimin datang mereka jadi hidup, jadi makmur, jadi wah, kapan datang ke negeri kita? Begitu datang pasukannya senang. Mudah-mudahan kaum muslimin menang. Padahal mereka kufar. Khonibidina azakumullah, dan tidak jauh kisahnya tentang seorang ibu-ibu Nasrani yang kehilangan anaknya. Ternyata anaknya lari ke perbatasan kaum muslimin. Sudah merasa anakku pasti mati. Anakku binasa. Ternyata diantarkan oleh tentara muslimin. Ini sepertinya anak kalian. Sehat walafiat, enggak disentuh sedikit pun. Mengapa? Karena mereka menjaga aturan syariat. Yang Rasulullah SAW kalau memberangkatkan pasukan jihad, beliau selalu berpesan, ughzu wala taghullu wala tumathilu wala taqtulu walidan wala asifa. Berperanglah dengan nama Allah. Jangan mencuri pampasan perang. Jangan mencacati jasad musuh. Jangan membunuh anak-anak dan perempuan. Dan jangan membunuh asifan. Saya baca terjemahnya, saya cari maknanya. Asif itu pegawai, pekerja yang tidak ikut perang. Subhanallah. Tidak boleh membunuh sipil itu. Bukan hanya aturan positif baru sekarang, itu aturan Islam sejak dulu. Yang tidak ikut perang gak boleh diganggu. Bahkan ada yang dengan lafzan, jangan bunuh pendeta di gerejanya. Mungkin agak aneh bagi Khawarij. Loh, malah pendeta gak boleh dibunuh. Karena pendeta tidak perang. Dia di biaranya atau di gerejanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak yang terasa baru bagi kita kaum muslimin ketika kita kaji dalil-dalil. Karena ternyata selama ini yang bergaung adalah ucapan-ucapan Khawarij. Kalau lihat pendeta kayaknya membunuh saja begitu. Tapi ketika kita baca hadisnya, jangan bunuh perempuan dan bunuh anak-anak dan jangan bunuh asifa dalam riwayat, dan jangan membunuh pendeta di gerejanya. Mau bukti? Tidak jauh dari kita riwayat kisah tentang Umar bin Khattab ketika memasuki Romawi di Syam. Setelah masuk, dikumpulkan, yakni setelah menang perang, berpidato. Ketika berpidato, melihat di gereja terlihat ada seorang pendeta yang sedang berzikir dengan biji-biji besar. Kata Umar bin Khattab, lihat orang yang di gereja itu. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ini yang kayak gini. Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Dia beramal, berzikir, beribadah tapi sia-sia. Karena dia tidak masuk Islam. Tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahkan mengatakan dengan kalimat yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan dari dikirnya sia-sia. Asyahid, yang menjadi bukti pada pembahasan kita, berarti di kala itu ada orang Nasrani pendeta aman sentosa bisa berzikir di gerejanya. Kenapa enggak dibunuh? Yang kedua, hadis tentang Samsan atau Sausan. Dalam kitab-kitab masalah qada wal qadar, di antaranya Syifaul Alil Ibnu Qayyim rahimahullah, Umar bin Khattab berkhutbah dengan kalimat, "Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah." ada seorang Nasrani ikut dalam khutbah tersebut mendengarkan. Dengarkan khutbah itu. Ketika dikatakan siapa yang Allah beri petunjuk, siap tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Orang tadi tidak terima. Dia tutupi telinganya, dia angkat bajunya menutupi kepalanya sambil menyatakan, "La wallah, Allah tidak pernah menyesatkan siapapun." Ya, kalau bahasa orang Nasrani sih, Tuhan Allah enggak pernah menyesatkan siapapun. Diulangi oleh Amirul Mukminin, "May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri petunjuk, enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang berikan petunjuk kepadanya. Tidak, Allah tidak menyesatkan. Diulang lagi 3 kali. Yang 3 kali ditambah. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Dan bisa jadi engkau termasuk yang disesatkan. Apa maknanya? Ada di situ. Seseorang yang kafir Nasrani mendengarkan khutbah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apakah kita tidak berkeinginan agar kita bisa memperdengarkan ajaran tauhid pada mereka, semoga mereka masuk Islam? Enggak pernah berpikir seperti itu. Terus kapan dakwahi mereka? Ketemu tidak mau, ngobrol haram, enggak boleh. Awas, jangan dekat-dekat, kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin." Tidaklah atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Kewajiban Rasul dan kewajiban para pewaris Nabi adalah menyampaikan dengan keterangan yang jelas. Adapun mereka menerima enggak nerima, urusan mereka dengan Allah Taala. Demikian pula menasihati penguasa. Nasihati dengan baik. Kalau mereka mendengar, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu sudah menyampaikan. Selesai. Kenapa kau maksa? Tidak mau, awas. Kami akan kerahkan massa. Dulu kok maksa? Terus kalau kerahkan massa, siapa yang rugi? Hah? Jalan macet, siapa yang rugi? Aku terjadi kekacauan, siapa yang rugi? Masyarakat sendiri. Aneh. Aneh bin ajaib. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mereka selalu beralasan jihad, jihad, jihad. Kita tanya pada mereka, apa itu jihad? Dan tahukah kalian fiqhul jihad? Mereka selalu mencerca ahli sunnah dengan kalimat, kalian belajarnya fikih taharah terus. Hanya mempelajari haid wan nifas. Enggak pernah mempelajari fiqhul jihad. Kata siapa? Para ulama itu sudah mengkaji dari awal sampai akhir, sampai balik lagi, sampai akhir lagi. Berkali-kali. Sudah lewat itu. Kita yang bertanya kalian, apakah kalian sudah mempelajari fiqhul jihad? Qanibirin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, misi utama jihad, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau kalian masih pakai jimat, pakai kebal segala macam, berarti kalian masih belum memegang tauhid. Apa yang mau dibela? Padahal jihad itu membela tauhid harusnya. Bukan jihad itu merebut kekuasaan. Yang kedua, bahwa jihad itu bisa dengan nyawa, dengan harta, dan dengan ilmu. Mana jihad yang paling tinggi? Jihad dengan ilmu. Nah, mengapa kalian meremehkan para ulama? Musuh menyerang kaum muslimin dengan fisik. Kaum muslimin terbunuh. Terbunuh dalam keadaan syahid. Ya kan? Tapi sekarang musuh menyerang dengan penyesatan-penyesatan. Kalah. Kaum muslimin jadi sesat semua. Mana yang lebih berbahaya? Mati dalam keadaan Islam atau sesat jadi kufur? Tentunya yang lebih berbahaya adalah kesesatan. Kalau mati dalam keadaan Islam, selamat. Tapi kalau tiba-tiba dia tidak percaya lagi kepada Tuhan, gak percaya lagi kepada Allah, karena sudah kabur, rancu dengan syubhat-syubhat, ini lebih mengerikan dari yang itu. Dia mati di dunia, selesai hidupnya. Tetapi setelah kematian dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau kekafiran, kekufuran, kesesatan, dia mati, setelah mati mendapatkan kejelekan, kejelekan, kejelekan. Sengsara di kuburnya, sengsara di akhiratnya, sengsara dalam neraka. Berarti yang lebih berbahaya yang mana? Yang kedua. Tayyib. Yang pertama, bela dengan tenaga pula, dengan pedang dan tombak. Yang kedua dengan apa? Dengan ilmu. Siapa yang bisa berjihad dengan ilmu, membantah syubhat-syubhat tadi, membantah penyesatan-penyesatan tadi, membantah segala macam tipuan-tipuan dari mereka orang-orang kafir yang memasukkan pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran sesat. Siapa? Ulama. Oleh Syekhul Islam disebut dengan jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Yang ketiga, siapa yang diperangi? Sudah kita katakan tadi, ada orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi. Apakah kalian sudah pelajari? Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, kafir sebagai tamu, kafir sebagai utusan, kafir mustautin. Yang tersisa tinggal satu orang kafir yang harus diperangi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yaitu kafir harbi, yang Allah katakan qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Kaum muslimin bukan bangsa penakut. Kaum muslimin bukan orang-orang pengecut. Berani kalian mengganggu kaum muslimin, kita siap berjihad fisabilillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Allah katakan qatilul ladina yuqatilunakum, perangi mereka yang memerangi kalian. Apa di akhir ayatnya? Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Kalau sudah mati, jangan dicongkel matanya, jangan dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Itu fiqhul jihad. Kata Nabi, wala tumathilu, jangan mencacati musuh. Jangan dibunuh anak-anak, jangan dibunuh para wanita, jangan dibunuh orang yang tidak ikut perang, jangan dibunuh warga sipil. Ini semua, masya Allah, aturan yang indah dalam agama ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula dikatakan, wala yusaru ilal harbi wal qital illa li darurah, bahwa kita tidak beranjak mengangkat senjata kecuali alternatif yang terakhir. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dengan hikmah. Kalau dengan ayat hadis tidak paham atau tidak mau nerima, ini perlu diperingatkan. Peringatkan dengan ma'idatil hasanah. Dikabarkan kabar yang menggembirakan, kalau diterima akan begini, akan begini, akan begini. Dan ancam dengan ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya, kalau tidak diterima kamu akan diazab yaumul qiyamah, kamu akan begini, kamu akan begitu. Itu juga ternyata tidak bisa mengajak mereka. Berarti ada yang ketiga, jadilhum billati hiya ahsan, bantah dengan yang lebih baik. Mereka punya syubhat, bantah syubhatnya. Mereka punya pemikiran, bantah pemikirannya. Jatuhkan dengan hujjah, dengan dalil, dalil, dalil. Baru, kalau itu juga tidak bisa, dan mereka masih menghalanginya secara fisik, maka kita bukan bangsa pengecut, bangsa penakut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ada satu lagi, yang disebutkan dalam kitab akidah. Akidah Tahawiyah atau akidah as-salaf wa ashabul hadis, dalam kitab-kitab akidah selalu ada poin al-jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajira, yang namanya jihad itu berlangsung bersama penguasa, baik penguasanya zalim ataupun penguasa yang baik. Ikhwan ibn na'azakumullah. Oleh karena itu, penguasa di bangsa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jelas tidak baik, menangkap para ulama, menyiksa di dalam penjara ila akhirih. Tapi ketika penguasa berkata, wahai Syekhul Islam, apakah engkau bisa membangkitkan jihad untuk melawan Tartar? Karena Tartar orang kafir. Dijawab, sami'na wa ta'ana. Aku bisa. Dikeluarkan dari penjara. Mengajak kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah. Dibawakan dalil, dalil hujjah-hujjah dan semangat agar mereka bangkit. Dan alhamdulillah, dengan bimbingan para ulama, mereka semangat jihad dan melawar Tartar. Kalah. Selesai, dimasukkan lagi dalam penjara. Nah, ini barakallahu fikum, seorang ahli sunnah mentaati penguasa pada yang baik. Pada perkara yang tadi, yang jelek tidak. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Walaupun di penjara. Tapi ketika disuruh untuk membangkitkan jihad, berangkat. Berarti jihad bersama penguasa yang jelek? Iya. Karena melawannya orang-orang kafir. Harbi. Maka kalau penguasa mengajak kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir PKI misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi, maka kita bangkit. Berangkat bersama mereka. Atau pemberontak-pemberontak, kita bangkit bersama mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah juga disebutkan dalam kitab Aqidah al-Jihadu Madin ma'al imam. Enggak bisa parsial. Ini satu orang saya mau jihad, berangkat bawa bom ke Jakarta. Kamu jihad bersama siapa? Siapa imammu, siapa penguasamu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa lawanmu? Pertanyaan ketiga, siapa yang mau kamu bunuh? Kan ibn a'azakumullah, aneh. Masa jihad yang dibunuhnya orang yang sedang sholat di masjid? Gak masuk akal sama sekali. Hatta orang bodoh, anak kecil juga akan berkata, kok aneh ya, kok jihadnya memerangi orang muslim di masjid? Yang ini jihadnya siapa? Yang di Cirebon sampai membuyarkan sholat Jumat. Bubar sholat Jumat, bubar, barbar. Saya takut orang ini akan ditanya nanti yaumul qiyamah. Akan jawab apa ketika ditanya, mengapa engkau membubarkan sholat Jumat? Masa akan menjawab, aku berjihad ya Allah. Berjihad membubarkan sholat Jumat. Sungguh aneh, tapi nyata. Terjadi. Dan ini karena kebodohan. Ini karena kebodohan. Ikhwan fillah na'azakumullah, seharusnya termasuk jihad adalah menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga, itu juga jihad. Yang dikatakan ribatu yaumin atau lailatin, seorang yang berjaga-jaga semalam saja. Atau berjaga-jaga. Siskamling. Berjaga-jaga menjaga kaum muslimin dari musuh. Semalam saja, maka matanya dia tidak akan disentuh api neraka. Ini besar sekali pahalanya. Mengapa? Naw' minal jihad. Karena itu semacam atau sejenis dari jenis jihad. Banyak sekali pertanyaannya. والله تعالى أعلم بالصواب. Apakah kita boleh bergaul dengan para politikus yang mereka adalah pemimpin kita? Pertanyaannya jangan seperti itu. Pertanyaannya, bolehkah bergaul dengan para pemimpin kita? Kan begitu. Sekarang dia sudah menjadi pemimpin. Sekarang dia sudah menjadi kepala desa atau camat. Maka dia adalah camat. Politikus adalah mereka-mereka yang selalu merongrong stabilitas nasional ini dengan manuver-manuver politiknya. Itu politikus. Tapi dulunya begitu, iya. Tetapi sekarang kalau sudah jadi gimana? Khonibudina azakumullah. Al-muhim, kita disuruh untuk bergaul dengan orang-orang yang baik dan berilmu. Dan kita boleh berhubungan dengan mereka sebatas keperluan-keperluan kalian, kan begitu? Mereka muslimin, maka statusnya seperti muslimin. Apakah para khawarij dalam menetapkan zakat 20% pakai dalil? Tidak ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Tidak ada. Ayat dan hadis yang berbicara tentang zakat memberikan tiga tadi. Aturan pertama di atas nisab. Aturan kedua sudah lewat 12 bulan. Aturan ketiga keluarnya 2,5%. Itu kalau zakat harta. Jadi apa jawabannya? Boleh? Boleh. Secukupnya. Apabila pendeta tadi memprovokasi kaumnya untuk berperang, apakah halal darahnya? Tentunya. Kalau dia membantu berperang, maka dia diperangi. Siapa penguasa yang zalim di zaman Abu Umamah? Kalau tidak salah, zamannya Marwan. Marwan ibn Hakam. Apakah negara Iran adalah negara kafir? Naam, negara kafir. Apa saja batasan toleransi terhadap orang kafir? Batasan toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Sudah. Ya. Itu toleransi. Jangan kamu ikut agama mereka sebagai toleransi, salah besar. Salah besar. Kalau hari Paskah kamu jadi Nasrani. Kalau hari Nyepi kamu jadi Hindu. Kalau anu itu berarti dia punya banyak agama. Nah, kita agama Islam. Punya agama sendiri, kalian punya agama sendiri. Ustaz, berikan pada kami nasihat, motivasi, serta kiat-kiat untuk serius dalam membahas, mempelajari bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu dan sharaf. Karena kami merasa kesulitan entah karena malas atau kurangnya kepandaian yang ada. Nah, kiat-kiatnya kalau mempelajari khususnya bahasa Arab, nahwu, pertama, belajar bukan nahwunya, tetapi bahasa Arab. Prakteknya, praktek yang paling sederhana, ana, anta, ana qadimun, anta qadimun. Oh gampang ya, ana dhahibun, anta dhahibun. Kok bukan pakai fi'il mudhari? Fi'il mudhari nanti berubah-ubah, adhabu, tadhabu, yadhabuna, bingung. Kalau dhahibun sama, kamu dhahibun, saya dhahibun, ana dhahibun, anta dhahibun. Baik. Itu diajarkan seperti itu sampai ketika sudah sekian satu jilid atau dua jilid, jilid berikutnya tahu kenapa begini, karena ada kaidah seperti ini nahunya, tapi sedikit sekali naik sedikit-sedikit. Istilah lainnya bertahap. Kalau engkau belajar nahu kemudian langsung buka kitab nahu dalam keadaan kau belum mengerti kalimat-kalimat bahasa Arab, pasti akan merasa sulit. Susahnya terjemahnya aja saya enggak ngerti. Apalagi kaedah-kaedahnya. Enam. Sehingga muhadatsah yang ringan dulu sampai ketika dia memahami sedikit, kemudian melihat kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Itu dahibun. Fatimah dahibatun. Loh kenapa sekarang dahibatun? Karena Fatimah perempuan, dahibun laki-laki. Wah, gampang loh. Gampang. Nah, itu enggak susah. Dia enggak bilang ini kenapa, bilang mu'annas saja mungkin enggak. Mu'adzaf mu'adzak mudzakkar dia enggak ngerti. Pokoknya kalau laki-laki dahibun, kalau perempuan dahibatun. Khalas. Gampang. Ana dahibun. Anta dahibun. Anti dahibatun. Senang dia dapat satu pelajaran. Terus meningkat lagi, meningkat lagi. Ternyata ketika jamak dahibuna terus begitu. Sampai setelah sekian banyak kaidah dia pahami, dia dikasih tahu aturan-aturan tadi itu nahu. Oh, itu yang namanya nahu. Sejak dulu saya pengen belajar nahu, sekarang baru ngerti nahu. Ini barakallahu fikum. Karena apa? Karena diajarkannya secara sesederhana mungkin. Apakah hak pemerintah atas rakyatnya sama dengan hak suami atas istrinya? Jadi istri ada yang memberontak juga berarti ini makanya. Apakah bisa dikiaskan? Wallahu a'lam. Ada kemiripan dari satu sisi, tapi ada perbedaan-perbedaan lain. Artinya sama-sama kepemimpinan. Yang ini pemimpin, yang ini pemimpin. Tetapi kalau boleh seseorang sujud pada orang lain, maka niscaya seorang istri akan disuruh sujud pada suaminya dan seorang suami disuruh sujud pada ibunya. Baik, apakah begitu pada rakyat? Tidak. Tidak disebut. Dan seorang rakyat sujud pada penguasanya? Tidak ada. Itu perbedaannya. Nah, berarti lebih tinggi hak suami. Mohon nasihat untuk istri yang kurang semangat dalam mengikuti atau kurang nurut pada suami pada perkara-perkara yang syar'i, yang mubah. Syar'i apa mubah? Syar'i strip mubah. Syar'i itu bukan mubah dan mubah tidak termasuk yang syar'i. Harus dibedakan. Kalau syar'i itu yang wajib dan yang mustahab, itu syar'i. Hada masyru', maka bisa wajib, bisa sunnah, mustahabbah. Tapi kalau mubah, ya mubah. Kalau yang syar'i, nasihati. Bimbing dia agar semangat. Kalau yang mubah, ngalah saja. Tidak apa-apa. Lu masa ngalah suami pada istrinya? Supaya ketika suatu saat ada yang mustahabbah, ada yang sunnah, kamu perintahkan, tidak terasa kamu merintah terus dari dulu. Begitu. Mengapa? Karena pada yang mubah, dia ngalah. Gimana mau dicat warna merah apa warna biru? Ya terserah kamu sajalah. Bagusnya apa? Terserah. Ini mau masaknya sayur asam, ya terserah kamu sajalah. Saya suka semua masakanmu. Masakanmu semuanya enak. Selesai. Karena bebas, ini boleh, itu boleh. Sehingga ketika kamu katakan harus begini, dalam hati dia, baru kali ini dia tegas. Berarti ini perkara penting. Kan begitu. Tapi kalau kamu sudah sering harus gini, harus gini, harus gini, pada yang ubah harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, ramari harus di sini, pintu harus begini, warna harus putih. Ketika kamu mengatakan ini harus dikerjakan, ini sunnah. Dari dulu kamu mengharuskan saya terus, tidak pernah kamu memberikan kebebasan pada saya. Mulai. Karena baru sekali dia menyatakan sunnah sudah dikatakan banyak. Mengapa? Karena yang ubah-ubah tadi kamu terlalu tegas. Akhirnya pada ketika perkara yang harus tegas, terkesan kamu tiap hari mendikte, mendoktrin. Luaslah pada perkara yang mubah, tegaslah pada perkara yang sunnah. Ustaz, siapakah Al-Arifi dan siapakah teman-temannya? Al-Arifi temannya Salman Audah, A'id Al-Qarni, Nasir Al-Umar. Nah, yang berkata ketika demonstrasi di Mesir, katanya aku melihat kuda putih. Malaikat turun ikut berdemo. Astagfirullahaladzim. Apakah umroh sama dengan haji? Tidak sama. Walaupun umroh ada di dalam haji. Artinya umroh ada dalam haji. Sehingga yang wajib adalah haji yang mengandung umroh di dalamnya. Kalau dia sudah umroh, maka apakah dia perlu haji? Tetap perlu haji. Walaupun sudah tidak harus umroh. Berarti kalau hajinya haji ifrad tanpa umroh, boleh. Karena dia sudah pernah umroh. Bagaimana sikap kita apabila G30 SPKI terulang kembali? La samahallah, mudah-mudahan enggak terjadi. Kalau terjadi, kita bersama kaum muslimin dan penguasa. Bersama kaum muslimin dan penguasa. Kalau penguasanya pecah dua, bersama penguasa yang anti PKI. Rasulullah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.